Kau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Hatiku dah kau tawan, hidupku tak keruan. Mengapa ku disiksa? Kenapa kita bersua? Berjumpa dan bercinta, tetapi menderita. Kau cabutlah nyawaku, oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Mengapa ku disiksa? Kenapa kita bersua? Berjumpa dan bercinta, tetapi menderita. Kau cabutlah nyawaku, oh Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Mengapa ku disiksa? Kenapa kita bersua? Berjumpa dan bercinta, tetapi menderita.